السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدر بن بين وسلم هذه شرورين أحبتي في الله مسلم المسلمان إني مليك الله سيال كتاب نعمون كمالي كل تفسير كتاب سورة المزمل فدا يأنك سبلاس يتفون الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. Dan biarkan aku saja bertindak kepada orang yang dustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan berilah tangguh kepada mereka barang sebentar. Kerana sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkong dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-ganang bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Muslim-Musliman ini mulia kawan sekalian. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam ayat yang lalu terhadap pendustaan golongan yang As-Sufaha, Al-Hanqa, golongan yang bebal daripada golongan musyrikun itu. Allah telah memerintahkan Nabi untuk meninggal mereka dengan cara yang baik. Jangan layan sangat dengan celaan mereka. Dan kemudian biarkan aku saja yang bertindak terhadap golongan yang mendustakanmu itu, wahai Muhammad. Serahkan kepadaku orang-orang yang mendustakan itu, juga mereka yang memiliki harta kekayaan lalu sifat angkuh. Padahal sungguhnya mereka lebih mampu untuk buat taat kepadaku daripada orang lain dengan harta yang diberikan itu. Patutnya makin kaya ni makin mudah untuk beribadah kepada Allah, tuan-tuan. Tapi manusia ni masalahnya bila dia kaya dia lupa. Kala innal insana layatgha. Jangan miskin sangat, jangan kaya sangat. Kaya sangat melampau-lampau sampai tak ada peluang nak beribadah kepada Allah SWT, masalah. Miskin sangat sampai menjual agama, masalah. Jadilah yang pertengahan, tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Bebanan pun tak banyak, tanggungjawab pun tak banyak, kenalan pun tak ramai. Jadi Allah telah berfirman di sini, وَمَهِلُهُمْ قَلِيلًا. Beri tangguh kepada mereka walaupun sebentar, perlahan-lahan. Dan ini sama dengan ayat Surah Luqman yang pernah kita tafsirkan dahulu, tuan-tuan. Numati'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka ni bersenang-senang sebentar saja, kemudian kami akan tarik mereka masuk dalam siksa yang keras. Dengan sebab itu Allah berfirman di sini, inna ladaina ankala. Sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Ini ikatan-ikatan. Inilah pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Taus, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Buraida, Abu Imran al-Jauni, Abu Mijlas, Al-Bahak, Hamad bin Abi Sulaiman, Qatada, Sudi, Mubarak, Thawri dan lain. Bahawa maksud Ankala ni adalah ikatan-ikatan. Wajahima maknanya api yang menyala, iaitu api yang berkobar-kobar. Wata'aman dha gustah, dan makanan yang menyumbat dalam kerongkong. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, melekat dalam kerongkong, tak boleh masuk dalam perut, tak boleh pula nak dikeluarkan kerana dia sudah tersangkut. Jadi dalam ayat lalu, tuan-tuan, ini merupakan satu bimbingan Allah SWT kepada Nabi untuk menyiapkan mental baginda SAW melaksanakan tugas sebagai dakwah. Diperintahkan baginda supaya tabah, menahan diri, bersabar menghadapi gangguan musyrikun, Jadi perintah ini bukan berarti bahawa orang-orang yang mengganggu baginda dibiarkan begitu saja. Tidak. Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Allah sendiri yang akan menghadapi mereka dan memberi perhitungan yang selayaknya. Jadi ayat ini bagai pesan, tuan-tuan. Wahai Muhammad, engkau tidak perlu menghiraukan gangguan mereka. Tidak perlu memikirkan bagaimana nak membalas dendam terhadap mereka. Yang dituntut darimu hanyalah menyampaikan dakwah perintah daripada aku ni. Kami yang akan mengambil tanggungjawab membalas kejahatan mereka itu. Perkataan Zarni ni tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, lihatlah Kamus Al-Aziz sebagai contohnya, Kamus Al-Zarid. Dalam perkataan Zarni datang perkataan Wazara. Wazara ni pada mulanya bererti memutuskan, tapi kemudian pengertiannya berkembang menjadi meninggalkan. Kerana satu yang terputus itu tertinggal lah. Jadi kata ni digunakan dalam Quran untuk tujuan ancaman, dan keseluruhannya ditujukan kepada mereka yang mendustakan Quran. Setiap kali disebut kataan Zarni ni dalam tiga tempat daripada Al-Quran Karim, tuan-tuan, ia merujuk kepada ancaman kepada orang yang mendustakan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. An-na'mah yang kita lihat dalam ayat ini, tuan-tuan. Wa dharni wal mukadzibina ulil na'mah. An-na'mah. Na'matun ni datang dari kataan na'imah, yang kemudian bertukar menjadi buah bentuk dalam tasrif. Kalau kita belajar tasrif, jadi ni'mah, jadi na'im, jadi na'ma, jadi an'um, ataupun an'amta alaihim. Tentulah tiap-tiap satu ni ada perbezaan dari sudut ertinya, walaupun keseluruhannya, keseluruhan perkataan ni tuan-tuan, bermuara kepada makna yang asal, iaitulah an-na'mah. Maknanya tuan-tuan, satu kelebihan, anugerah daripada Allah SWT, berarti bertambah ataupun berlebih. Muslim-muslim rahmati dan dikasih sekalian, kalau sebut perkataan na'mah dengan fathah pada huruf nun bukannya kasrah, ia menggambarkan bahawa secara tepatnya kelebihan dan nilai tambah yang mereka peroleh itu digunakan untuk berpoya-poya, bermegah-megah. Ini na'mah, na'matun ulil na'mah, maknanya dengan nikmat yang Allah berikan itu menjadikan mereka terpedaya, magrur, ditipu, disangkakan dengan wang itu untuk bermegah-megah, untuk menunjuk-nunjuk. Ini seumpama berlaku pada setengah raja-raja Arab yang diberikan Allah SWT nikmat kekayaan berupa minyak, berupa kekayaan bumi. Tapi apa yang mereka lakukan, tuan-tuan? Bermegah-megah untuk berpoya-poya untuk hidup sebab sebagai raja, merupakan tanggungjawab kepada orang miskin begitu banyak. Negara umat Islam ditindas di Palestin, tak ada sebarang usaha dilakukan. Orang Islam masih ramai lagi miskin, Rohingya ditekan, tak ada apa usaha dilakukan. Masih lagi megah untuk beli kelab bola sepak, untuk meninggikan lagi bangunan, untuk melemparkan wang sesuka hati di kelab-kelab malam seperti yang dipamerkan di mana-mana dalam sebaran maklumat pada hari ini, YouTube dan sebagainya. Na'udzubillah, tentu anak ini mulia Allah sekalian. Mahilah ni datang perkataan mahlah. Muhlah, mahala, yang antara lain maknanya tuan-tuan, tenang, berhati-hati. Amhilni ila yaumi ba'thun, pernah kita ajar dahulu tentang permintaan syaitan kepada Allah SWT supaya dipanjangkan umurnya. Daripada makna ini tuan-tuan, kemudian dia berkembang antara lain maksud menangguhkan. Asalnya makna tenang, perlahan, tapi kemudian baru pada makna penangguhan. Kerana penangguhan ni biasanya mesti tenang, tangguh dulu satu benda, tak ada ribut. Tolong tangguh dulu majlis perkahwinan ni. Tangguh maknanya boleh kita susun balik semula strategi dengan lebih tenang, lebih aman. Mahil. Mahil ni dia ambil perkataan mahala. Dia mengandungi makna sedikit demi sedikit. Berbeza dari perkataan amhil yang berasal dari perkataan amhala, yang menggambarkan serentak ataupun sekaligus. Ayat ke-11 ni tuan-tuan menggunakan bentuk yang pertama, iaitu menggambarkan erti sedikit demi sedikit. Ini bererti bahawa Nabi Muhammad SAW dan semua pengikut Nabi Muhammad SAW dituntut oleh ayat ini berkali-kali, dari saat ke saat, bersabar untuk menangguhkan sampai akhirnya tiba perhitungan serta pembalasan Allah SWT terhadap golongan yang ingkar, yang menentang mereka. Kalau begitu, bila nak sampai siksaan dalam yang dijanjikan oleh Allah ni tuan-tuan? disebab isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat yang disebabkan kepadanya pendapat bahawa ancaman seksa tersebut terlaksana ketika peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, lebih kurang 15 tahun selepas ayat ini turunkan. Sama 15 tahun ini, bukan overnight ni kemenangan tu boleh berlaku. Berjuang sikit nak harap kemenangan. Belum lagi diuji sebagaimana para sahabat Khabab bin Al-Arad yang telah dibakar, dianiaya, bila Rabah rempak dengan batu, Sumayyah mati dan keadaan begitu sekali terharunya penyiksaan dilakukan kepada beliau dan suaminya Yasir. Bukan mudah seperti ini sangka, tuan-tuan. Tengok, 15 tahun selepas itu barulah Islam menang dalam Perang Badar. Itu lama. Ini perkataan yang disebut oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW dan para pejuang kebenaran supaya faham. Wamahilhum qalila. Tunggu dulu sebentar. Sebentar ni usaha sebentar ke ingat. Kalau anak bolahi dah balik, tuan-tuan. Tapi inilah hakikat dalam hidup. Kita ukur dengan ukuran dunia, kita rasa panjang. Tapi dengan ukuran akhirat sebenarnya dia pendek. Sebagian ulama tidak sependapat dengan kata-kata ini. Mereka memahami ancaman yang diisyaratkan Allah SWT akan terjadi ke akhirat. Pendapat ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan, didukung oleh banyak ayat yang bicara tentang berbagai bentuk siksaan di alam akhirat. Ini juga satu pandangan kedua yang wajar juga dipertimbangkan. Maknanya siksaan itu Allah SWT tangguhkan bukan di dunia tapi di akhirat esok daripada ini. Ladaina, maknanya di sisi kami. Ia bentuk jamak. Sedangkan dalam ayat ke-11 lalu dia menggunakan bentuk tunggal. Wadharni, biarkan aku. Tengok, perhatikan ayat ni benar-benar. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina. Tengok, ladaina. Tadi wadharni, biarkan aku. Kini ladaina. Jadi bentuk jamak ni, tuan-tuan, untuk menggambarkan bahawa bersama dengan Allah SWT di sisi Allah ni ada para malaikat dan berbagai bentuk penyiksaan yang akan ditetapkan oleh Allah SWT sendiri kepada para malaikat itu. Jadi dijalankan kerja ini oleh para malaikat yang ramai bagi menunjukkan keagungan kehebatan Allah SWT. Jadi alat-alat itu sangat luar biasa, tidak seperti yang tergambar dalam benak seseorang yang ada kat dunia ni. Jadi ladaina digunakan untuk perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara yang tidak terfikir dalam fikiran. Begitu hebat kekuasaan Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat ramai untuk menjalankan tanggungjawab penyiksaan dilakukan kepada orang yang ingkar itu. Ankala, jamak perkataan naklun, nakl, yang pada mulanya bermakna menghalang, tapi disebut nakala maknanya menghalang. Jadi siksaan dinamakan sedemikian kerana diharapkan dapat menghalang pelaku kejahatan di dunia untuk mengulangi perbuatan jahatnya itu. Maknanya kalau sebut nakala maknanya halang. Jadi kalau orang dah baca ayat ini, dia rasa takut dan bimbang untuk mengulangi lagi maksiat yang pernah dilakukan, dia bertaubat kepada Allah SWT. Sedangkan kalau ke akhirat nanti, siksaan tersebut menghalang orang yang diseksa untuk bebas masuk ke dalam syurga atau bebas terlepas daripada hukuman tersebut. Jangan disangkakan Allah SWT tidak bertindak. Ke akhirat besok tidak ada tempat untuk dia melepaskan diri. Jadi ini maksud anka'ala, benda yang akan menghalang mereka daripada lepas, bebas. Kalau kat dunia ni melakukan kesilapan, kejahatan, masuk penjara, tiba-tiba dapat pengampunan. Nampak tak? Tapi ke akhirat tiada ruang untukmu, Yusuf. Kamu dah melakukan perkara ni, kamu tanggung sendiri. Ia akan menghalang kamu daripada bebas. Tak ada siapa pun dapat melepaskan kamu. Bukan cerita macam penjaga kat dunia, tuan-tuan. Tebuk-tebuk dengan ketidakcekapan wadah yang menjaga boleh melepaskan diri. Tapi ke akhirat tidak ada, tuan-tuan. Tidak boleh sama sekali. Tak ada peluang nak lari mana. Jahima, jahima ni datang perkataan juhma. Juhma berarti nyalakan api yang berkobar-kobar. Jadi jahim ni makna api neraka yang berkobar-kobar. Ada juga di kalangan para ulama tafsir mengatakan makna jahima ni api di atas api, makna api yang sangat besar. Ghussah, ghussah ni maknanya satu benda yang melekat dekat kerongkong, tak dapat nak ditelan, nak dikeluarkan tak boleh, nak telan pun tak boleh. Ini pernah kita bincangkan dalam surah Safat yang lalu. Muslim-muslim yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yauma tajuhul ardu wal jibalu wa kanat jibalu katsiban mahila. Pada hari itu bumi dan gunung-ganang bergoncang dan jadilah gunung-ganang seperti tumbukan pasir berterbangan. Ayat yang lalu menggambarkan beberapa bentuk penyiksaan terhadap penderaka. Ayat ini menjelaskan pula tentang bila siksaan itu akan terlaksana Jadi Allah berfirman kat sini, seksa yang diancamkan kepada kamu pasti akan terjadi pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang dengan sangat keras, dan jadilah pada hari itu bumi ini mendatar dan gunung ganang itu macam tumpukan pasir yang berterbangan. Muslim-muslim ini mulia kebaktian. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang ayat ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.